السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، masih kita berbicara tentang Jahmiyah. Wal Jahmiyah kuffar, demikian dikatakan oleh Imaman Ar-Razian, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga para ulama yang lain menyatakan bahwa Jahmiyah memang kuffar karena mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran-aliran yang berikutnya ternyata masih merupakan metamorfosa atau merupakan jelmaan baru dalam bentuk yang berbeda, yaitu Mu'tazilah. Mulai dia mentakwil-takwilkan untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Jahmiyah betul-betul juhudan menentang semua sifat-sifat Allah dan menyatakan kalau Allah disifati nanti seperti makhluk. Akhirnya haula ya'budunal adam. Mereka menyembah yang tidak ada. Karena tidak ada sifatnya. Tidak begini, tidak begini, tidak begini. Sampai pada ujungnya tidak ada dan tidak, tidak ada. Haula'i kuffar. Ternyata pengaruhnya pada berikutnya muncul Mu'tazilah. Yang menyerap dari Jahmiyah sebagiannya, bahkan sebagian besarnya. Hanya saja mereka yu'awwil, mentakwil-takwilkan. Yang berikutnya lagi, setelah Mu'tazilah muncul yang lebih sederhana lagi, yaitu Asy'ariyah. Dan ini yang akan kita baca pada malam hari ini. Qala wa nau'u tsalits, dan jenis ketiga adalah Al-Jahmiyah. Atau dari Al-Jahmiyah. Yang ketiga dari Al-Jahmiyah adalah Al-Asy'ariyah. Pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, karena beliau pada akhirnya bertaubat dan menulis kitab Al-Ibanah. untuk membantah pendapat dia yang lama. Dia bicara di mimbar, menyatakan bahwa saya lepas akidah saya yang lama, seperti saya melepas jubah ini. Dia lepaskan jubahnya. Saya lepaskan semuanya, dan saya kembali kepada salaf, kembali kepada para sahabat, kembali kepada pemahaman ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi ternyata masih banyak orang-orang yang memakai pemikiran Abul Hasan yang awal, yang dia sendiri rahimahullah sudah rujuk daripadanya. Akhadu janiban minat tajahum, yaitu ketika beliau mengambil bagian dari Jahmiyah. Tidak seluruhnya, tapi sebagian dari Jahmiyah. Apa diantaranya? Ta'til al-istiwa, menolak sifat istiwanya Allah di atas arsy. Walaupun diulang-ulang dalam Al-Quran 7 kali, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, summa istawa alal arsy. Wal-ridha, demikian pula sifat ridha, mereka menyatakan tidak ada sifat ridha. Wal-ghadab, sifat marah, Allah tidak memiliki sifat marah. Wasifatul fi'liyah, dan semua sifat-sifat fi'liyah mereka tolak. Sayaru fiha al-Jahmiyah, dalam hal-hal ini sama seperti Jahmiyah. Hanya saja sekian banyak sifat-sifat yang lain diterima oleh Asy'ariyah. Yakni beriman dengan sebagian, menolak sebagian. Bahkan membatasi sifat Allah hanya 20. Sebagian mereka sifat Allah dibatasi hanya 13. Sebagian mereka menganggap sifat Allah hanya 7 sifat saja. Bagaimana dengan sifat ini? Bagaimana dengan sifat itu? Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat itu? Mereka jawab, dikembalikan kepada sifat yang 7 ini. Atau dikembalikan pada sifat yang 20 ini. Misalnya, di sini al-ghadab dan ridha. Mereka tidak mau menerima bahwa Allah memiliki sifat ridha. Padahal diulang dalam Al-Quran berkali-kali, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Radhiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajara, Allah ridha dengan orang-orang yang beriman, yang berbaiat di bawah pohon itu, yakni bai'atul ridwan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ridha. Tapi mereka menyatakan tidak mungkin Allah memiliki sifat ridha. Tidak mungkin, nanti sama dengan makhluk. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini radhiya radhiya radhiya, maknanya bukan ridha. Iradatul in'am. Jadi masuknya ke sifat iradah. Mereka meyakini di samping sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, sampai ada iradah. Nah itu iradah. Radhiya adalah iradah, iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Bagaimana dengan ghadab? Ghadab juga sama, iradah. Iradatul intiqam, keinginan untuk membalas. Mereka menghindar kata-kata ghadiba, mereka menghindar kata-kata ridha, padahal 2 kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pembunuh yang membunuh orang mukmin, an qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah murka. Lafaznya ghadiba, ghadab. Tapi ketika kita bilang Allah memiliki sifat ghadab, mereka marah. Tidak, Allah tidak memiliki sifat ghadab. Ayatnya bilang begitu. Ya tapi itu bukan ghadab. Walaupun tulisannya ghadab, maksudnya bukan ghadab. Maksudnya adalah kehendak untuk membalas. Mereka hanya dengan perasaannya, kalau bilang marah, nanti kayak manusia marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Gak mungkin lah. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya barakallahu fiikum. Kalau itu alasannya, kaedahnya sudah sering kita sampaikan. Katakan saja, marahnya Allah sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Makhluk kadang-kadang kalau sudah marah gila sesaat. Tidak berpikir sama sekali. Ngawur. Banting ini, banting itu. Ngerusak ini, ngerusak itu. Setelah marahnya reda. Sedih. Barang saya hancur semua. Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dan Allah maha melihat dan maha mendengar. Sehingga sebagaimana kita menyatakan mendengar dan melihat bagi Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk, demikian pula marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Mengapa ketika bicara pendengaran dan penglihatan kita bisa terima? Asy'ariyah juga bisa terima. Ya memang Allah mendengar. Memang Allah melihat. Wahai Asy'ariyah. Kalau kamu beriman Allah mendengar, Allah melihat, nanti kayak makhluk dong. Oh enggak. Allah maha mendengar. Pendengaran Allah sempurna. Tidak seperti pendengaran makhluk, penglihatan makhluk yang serba terbatas dan kekurangan. Itulah jawaban kita ketika berbicara tentang ghadab dan ridha. Allah memiliki sifat ghadab yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan padanya, enggak ada kejelekan padanya, enggak ada celaan padanya. Sayaru fihal jahmiyah. Kalau mereka menolak ini, sifat-sifat istiwa, sifat ridha, sifat ghadab, berarti menyerupai Jahmiyah menolak sifat, walaupun tidak seluruhnya. Fasyaikhul Islam adda hadha sinif minhum Jahmiyatul Jahmiyatul Sughra. Maka Syaikhul Islam menganggap jenis ini, jenis Asy'ariyah ini sebagai Jahmiyah kecil. Jahmiyah kecil. Atau dengan istilah Al-Jahmiyah Al-Mutakhirah. Jahmiyah belakangan. Wastathna minal asyairati man yu'minu bima fil ibanati li Abil Hasan al-Asy'ari. Tetapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Yustathna minal asyairati man yu'min bima fil ibanah. Yang dikecualikan adalah mereka-mereka yang beriman dengan apa yang ditulis oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab terakhirnya, yaitu Ibana. Li Abil Hasan al-Asy'ari. Barakallahu fikum, disebutkan dalam footnotenya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, wa amma man qala minhum bi kitabil Ibana. Adapun mereka-mereka Asy'ariyah yang berpegang dengan kitab terakhirnya Abul Hasan, yaitu kitab Ibana, alladhi sannafahu al-Asy'ari, yang ditulis oleh al-Asy'ari di akhir umrih, di akhir umurnya, wa lam yudhhir maqalatan tunaqidu dhalik, dan tidak mengeluarkan kalimat atau pendapat yang menyelisihinya, fa hadha yu'addu min ahli sunnah, berarti dia masih dianggap ahli sunnah. Oleh karena itulah ada beberapa ulama yang menyatakan Asy'ariyah masih masuk Ahlus Sunnah. Sebentar. Asy'ariyah yang mana? Kalau Asy'ariyah yang berdebat dengan pendapat yang awal, menolak sifat-sifat, tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Karena menyimpang. Dikatakan dengan Ahlil Bid'ah atau Ahlil Ahwat, tapi tidak kafir. Mengapa tidak kafir? Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, karena mereka mengingkarinya muta'awwilan. Mengingkarinya muta'awwilan. Bukan mengingkari ayat seperti Jahmiyah. Ini ayat kami tidak cocok dan sebagainya. Bukan. Tetapi kami terima sifat ridho. Tapi maknanya bukan ridho. Iroda. Kami percaya dengan ayat tentang ghadiballahu alaihim. Tapi maknanya bukan ghadiba. Tapi iradatul intiqam. Wahakadha. Istawa. Maknanya bukan istawa. Istaula. Menguasai. Istawa. Maknanya istaula. Wahakadha mereka mempermainkan kalimat maksudnya, sehingga mereka tidak bisa dikafirkan, tapi mereka cukup dikatakan ahlul ahwa, mengekor hawa nafsunya sendiri. Tetapi Asy'ariyah yang terus mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari sampai kitab Al-Ibanah, dan kemudian mereka ikut bersama Abul Hasan al-Asy'ari untuk meyakini apa yang ditulis dalam kitab Ibanah, dan melepaskan keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat, keyakinan yang lama, seperti beliau membuka jubahnya, aku lepaskan keyakinanku yang dulu seperti aku melepaskan jubah ini. Barakallahu fikum. Disaksikan oleh sekian banyak dan tertulis hitam di atas putih kitab Al-Ibana. Qala, kata Syekh Rabi' selanjutnya, ana la aqul laisa fil ibanati syai', aku tidak berkata kalau dalam ibanah itu enggak ada masalah. Ada masalah memang. Ya wajar orang yang baru bertaubat dari kesesatannya kemudian menulis kitab taubatnya, ada ketergelinciran di dalamnya, tetapi tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Lakin fil ghalib hiya ala madhhabi salaf, tetapi secara globalnya beliau dan mereka ini di atas manhaj salaf, di atas manhaj para sahabat. Bahkan diikrarkan aku kembali kepada para sahabat, kembali kepada pemahaman salaf. Yumin bima qala salaf bikadha wa kadha, beriman kepada apa yang dikatakan oleh salaf dengan ini dan itu. Wa yuthbitul ulu, di dalam kitab Al-Ibana Abu Hasan Al-Asy'ari sudah menetapkan sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Masya Allah. Wal maji, sudah mengimani sifat maji, sifat datangnya Allah yang ada dalam ayat waja'a rabbuk, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Allah. Berarti Allah memiliki sifat maji. Wal istiwa, dan juga sudah mengimani sifat istiwa yang bermakna irtifa', yang bermakna tingginya Allah di atas arusnya. Itu juga sudah diimani, sudah diikrarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibana. Wa ma syakala dzalik, dan lain-lainnya dari penetapan sifat-sifat. Wa yuthbitu sifat, yabqa syai'un 'alaihi fil kalami aw nahwi dzalik. Ada tersisa di dalamnya beberapa teori ilmu kalam, ilmu filsafat di dalamnya tersisa, masih tersisa. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, bahwasanya mandana minhum bima fil ibanah, siapa yang berpegang dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah, maka dia min ahli sunnah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mandana minhum bima fil ibanah, siapa yang berpegang beragama, dana dari kata yadana yadinu dinan, beragama, bima fil ibanah, dengan apa yang ada dalam kitab Al-Ibanah, fahuwa min ahli sunnah, maka dia termasuk ahli sunnah, bisyarat, dengan syarat. Alla yantasib ilal asy'ariyah, jangan menisbatkan diri kepada asy'ariyah, saya asy'ariyah. Mengapa? Karena ada dua makna sekarang ini. Kalau bilang asy'ariyah, ada asy'ariyah yaitu keyakinan tadi, sifat 20, sifat 17, atau sifat 13, atau sifat 7. Dan kemudian menakwilkan segala sifat yang lain ke sifat 20 tadi. Semua sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah ditakwilkan kepada sifat yang mereka batasi tadi. Imma 20, wa imma 13, wa imma 7 sifat. Sehingga kalau kamu katakan asy'ari, belum jelas. Asy'ari, asy'ariyah yang mana? Kamu itu pengikut asy'ari, asy'ari yang mana, yang sebelum taubat atau setelah taubat? Apakah yang sebelum ibanah atau setelah ibanah? Sehingga mereka yang masih berpegang dan sudah meyakini apa yang dalam kitab Al-Ibanah, dia ahli sunnah. Tapi tidak perlu dia untuk mengikrarkan saya asy'ari. Limadha? Li'anna fi dzalika mafsadah. Karena padanya ada kerusakan. Apa kerusakannya? Kesalahpahaman orang. Bahkan hari ini, kalau ada yang berkata asy'ariyah, pasti yang dipaham adalah yang sifat 20 tadi. Fasyahid annal asy'irah nahnu al-an la nukaffiruhum. Maka bukti dari apa yang sedang kita bahas adalah, atau kesimpulan dari apa yang kita bahas, bahwa asy'ariyah, jamaknya asy'irah, kami la nukaffiruhum, kami sekarang ini tidak mengkafirkan mereka. Lakin nubaddi'uhum, kita hanya menyatakan mereka berpendapat dengan pendapat bid'ah. Ya, ini pendapat penolakan istiwa, penakwilan ghadab dengan iradah, penakwilan ridha dengan iradah, itu enggak ada dari salaf. Enggak ada dari sahabat, enggak ada dari tabi'in, enggak ada dari tabi'i tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah. Dengan kata lain, muhdats, bid'ah. Qala, selanjutnya dikatakan, in raja'a, dikatakan, waqman qamat alaihul hujjah, tetapi siapa yang sudah ditegakkan hujjah padanya. Dalam bab al-asma dan sifat, tegakkan hujjahnya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai dia paham bahwa ayat ini menunjukkan sifat ini dan seterusnya. In raja, kalau dia merujuk berarti dia benar-benar ahlu sunnah. Falhamdulillah. Wa illam yarji fayukaffar. Kalau tidak mau rujuk berarti dia memang mengingkari ayat. Berarti dia kufur kepada ayat. Barakallahu fikum. Balil asyairah. Dhammu ila al-ash'ariyatil madhahib as-sufiyah. Bahkan yang namanya asy'ariyah bukan cuma di Indonesia. Ini yang berbicara Syekh Rabi' dan beliau di Hijaz sana di Saudi. Tapi beliau melihat kebanyakan asy'ariyah mesti bercampur dengan sufiyah. Dhammu bergabung dengan sufiyah. Wasufiyah taghalghalat fil asy'ariyah, sufiyah meresap masuk, merambah masuk ke golongan asy'ariyah. Ala mukhtalifi madzahibihim, walaupun madhab-madhab mereka berbeda-beda. Malikiyah fikihnya, asy'ariyah akidahnya, sufiyah tarekatnya. Syafi'iyah juga begitu. Kita banyak dapati di sini. Syafi'iyah fiqihnya, Asy'ariyah akidahnya, dan kemudian Sufiyah tariqatnya. Wal Hanafiyah, demikian pula Ahnaf, madhabnya Abu Hanifah. Dakhalat fihim, dimasuki mereka oleh Sufiyah. Dan khususnya madhab Malikiyah yang parah. Bismi Sufiyah, dengan nama Sufiyah, tarekat-tarekat Sufiyah. Padahal Imam Malik rahimahullah harabal bid'ah. Imam Malik sangat keras menentang kebid'ahan-kebid'ahan. Harban la haudata fiha. Serangan beliau kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang masya Allah la haudata fiha. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada kekurangan padanya, sangat-sangat tegas beliau. Tapi pengikutnya yang mengaku pengikut Malikiyah atau pengikut Imam Malik justru meyakini atau mengambil dari Malikiyah hanya fikihnya saja. Akidahnya Asy'ariyah. Kemudian tarekatnya ambil Sufiyah. Wa waqa'u fit tasawufil ghali. Akhirnya Malikiyah terjerumus dalam sufi yang ekstrim. Minhumut Tijaniyah, di antara tarekat mereka yang merambah kepada Malikiyah adalah Tijaniyah, tarekat Tijaniyah. Wa minhum al-Mirghaniyah, tarekat Mirghaniyah. Wa minhum al-Ahnaf, ini madhab Hanafi, yang belakangan juga dirambah, dirasuki tarekat Sufiyah, yaitu aliran Naqsyabandiyah, Wassahrawardiyah, Walqadiriyah. Wahum yantamuna ila sunnah. Wahum yantamuna ila sunnah. Padahal mereka katanya berpegang dengan sunnah. Fahaulai dhammu ila asy'ariyatihim hadihil manahij. Maka mereka ini menggabungkan bersama asy'ariyahnya mereka Sufiyah Al-Kufriyah. Bersama dengan Asy'ariyah, pemikiran Asy'ariyah, mereka juga meyakini aliran tarekat Sufiyah. Yang bahkan yang ekstrim, yang kufriyah. Apa tarekat kufriyah? Tarekat yang sudah meyakini manunggaling kawula Gusti. Atau menyatu diriku dengan Tuhan. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, ternyata kerusakan ini bukan hanya di Syafi'iyah saja. Ternyata di Hanafiyah juga sama. Ternyata di Malikiyah malah sufinya lebih ekstrim. Ini barakallahu fiikum, nasallahu salama wal afiyah. Wallahu ta'ala alam mengapa demikian. Kenyataannya itulah yang terjadi dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kebanyakan Asy'ariyah mesti tarekatnya tarekat Sufiyah. Sesungguhnya agak aneh. Mengapa aneh? Kalau engkau madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya madhab Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar dari imam-imam madhab, bahkan beliau Quraisy, Arabi, Quraisy. Mengapa tidak ambil semuanya dari Imam Syafi'i? Bukan hanya fiqihnya. Akidahnya juga akidahnya Imam Syafi'i. Demikian pula akhlaknya-akhlaknya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ikut madhab Imam Syafi'i dalam semuanya. InsyaAllah selamat. Karena akidahnya Imam Syafi'i lurus. Bukan Asy'ariyah. Bahkan ada kitab khusus. Yang judulnya Akidah Imam-Imam Madhab. Akidahnya Imam Syafi'i seperti apa? Ucapan-ucapan beliau dinukil di situ. Kemudian ucapannya Imam Malik bagaimana? Ucapannya Abu Hanifah bagaimana? Ucapannya Imam Ahmad bagaimana? Ternyata sama. Semuanya beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arusnya. Enggak ada yang berbeda. Mereka semuanya beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama akidah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Inilah fitnah wallahu taala a'lam. Kok bisa dicampur-campur seperti itu? Syafi'iyah, Asy'ariyah dengan Sufiyah. Fa haula'i 'ala khatarin 'adzim. Maka mereka ini di atas bahaya yang besar. Wa man ya'rif minhumul haqq wa yu'anid fa huwa kafir. Kalau mereka mengenali kebenaran tapi kemudian menentang kebenaran yang dia telah ketahui, bisa kufur. Wa man la ya'riful haqq, adapun yang tidak mengerti, yang terbawa-bawa, yang hanya ikut-ikutan, la yukaffar. Mereka tidak dikafirkan. Li jahlihim, karena bodohnya mereka. Hatta tuqama alaihi al-hujjah, sampai ditegakkannya hujjah. Apa yang menyebabkan mereka kufur? Tidak percaya pada sifat-sifat yang Allah kenalkan dalam Quran. Allah kenalkan sekian kali bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya. Kok diingkari seluruhnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.